الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا آياتنا وكانوا عنهم معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Berkata Imam Sa'di rahimahullah yakhbiru ta'ala an ahli al-hijr. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang penduduk kaum al-hijr. Hijr atau hajar, hijr sama. Hijr, hajar, batu. Maksudnya yang tinggal di bebatuan, di pegunungan. Rumahnya dari batu, dia pahat. Wahum kaum saleh, mereka adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wahum kaum saleh alladzina yaskunun al-hijr al-ma'ruf fi ardh al-hijaz. Mereka adalah kaumnya Nabi Saleh yang tinggal di Hijr yang ma'ruf, yang berada di Hijaz. Hijaz sekarang di mana? Di Saudi Arabia, di Hijaz. Anam kazzabul mursalin, sungguhnya mereka mendustakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kazzabul salihan, mereka mendustakan Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Wa man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba sa'ir rasul. Barang siapa mendustakan satu utusan Allah, sama saja dia mendustakan seluruh utusan Allah. Litifaq da'watihim, karena dakwahnya para rasul itu semuanya sama, saling mencocoki. Walaysa takdzib ba'dihim li syakhs bal lamma ja'a bihim al-haqq alladhi ishtaraka jami'ur rusul bil ityan bih. Bukan artinya dia mendustakan satu orang tersebut ya dari kalangan utusan Allah rasul, bukan orangnya, tetapi dia mendustakan seluruh hak yang dibawa oleh ar-rusul, utusan-utusan Allah, karena semuanya sama yang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atainahum ayatina, dan kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami yang menunjukkan tentang benarnya apa yang dibawa oleh Saleh dari al-haq. Allah min jumlatiha tilkan naqah, di antara ayat-ayat kami adalah unta Nabiullah Saleh alaihi wasallam. Allati hiya min ayatillahil azimah, unta tersebut termasuk ayat-ayat Allah yang besar. Fakanu anha mu'ridin, mereka berpaling kibran wa tajabburan ala Allah, karena sombong, merasa hebat, merasa tinggi, ya, sombong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min kathrati in'amillahi 'alaihim, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya, semuanya berlimpah. Ya, kana yanhituna minal jibali buyutan aminin, mereka memahat gunung-gunung dari batu, dipahat, dibikin rumah dalam keadaan aman. aman dari ketakutan, mutmainnina fi diarihim, merasa aman di rumah-rumah mereka. Kalau syakaru ni'mah wa salakun nabiyahum salihan alaih salam. Taruhlah kalau seandainya mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, wa saddaqu nabiyahum salihan alaih salam, dan mereka membenarkan, mengimani apa yang dibawa oleh salih alaih salatu salam, la darallahu alaihim al-arzaq, niscaya Allah tambah rezeki berlimpah, berlimpah, berlimpah. Wala akramahum bi anwa'i thawabil ajil wal ajil, dan niscaya Allah berikan, Allah muliakan mereka dengan diberikannya pahala, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Walakinnahum lamma kadzabu wa aqarun naqah wa'atau an amri rabbihim, akan tapi kaumnya ketika mereka sombong mendustakan Nabiullah Saleh dan menyembelih naqah, mana menyembelih unta tersebut, dan semakin sombong terhadap perintah Allah. Wa qalu ya Saleh, wahai Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ketika setelah mereka menyembelih unta tersebut, malah menantang, wahai Saleh, datangkanlah dari apa yang kamu janjikan kepada kami, kalau ini azab dan lain sebagainya. In kunta minas shadiqin, kalau kamu adalah orang-orang yang jujur benar sebagai nabi, coba buktikan. Yang menantang yang seperti naudzubillah. Faqadathum sayhatun musbihin fataqatta'at qulubuhum fi ajwafi masrafi darihim jathimin halka ma'ama yatma dhalika min al-khizr wal-la'nah al-mustamirah. Maka mereka ditimpakan dengan as-sayha. Sayha itu apa? Petir di pagi hari, suara yang keras, yang menggelegar di pagi hari, sehingga hati mereka hancur dan mereka dalam keadaan mati, menjadi bangkai di rumah-rumah mereka, hancur binasa. Mereka juga hina dan mendapatkan laknat terus menerus. Fama agna'anhum makanu yaksibun, tidak berguna dari apa yang mereka usahakan, dari apa yang mereka kumpulkan, uang, harta, emas dan lain sebagainya, tidak berguna dari apa yang mereka kumpulkan, usahakan. Lianna amrallah la idza jaa la yarudduhu kathratu junudin wala quwwatu ansalin wala ghazarati amwal. Karena kalau sudah ketetapan dari Allah datang, tidak akan bisa ditolak dengan banyaknya bala tentara, banyaknya penolong, banyaknya harta, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Nah, siapapun dia, mau Amerika, mau China, mau Rusia, mau siapapun, kalau sudah datang azab dari Allah, tidak akan bisa menolak dari siksaan Allah. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.